Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم وعن أحمد عزكم الله. الحمد لله وشكر الله على نعمة الله. Hari ini tanggal 16 Dzulhijjah 1441 Hijriah atau tanggal 24 Juli 2021, kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Akidah Syarah Al-Aqidah Al-Sunnah Al-Jamaah Syarah Akidah Al-Wasithiyah Afan. Nah, kita akan lanjutkan kajian dari kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang kita memakai syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Dan kita masih membahas tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan wujudnya Allah Azza wa Jalla. Di mana dalil yang pertama berkaitan dengan apa? Akal. Yang kedua al-hissi. Kemudian yang ketiga fitrah. Yang keempat ini sekarang kita membahas tentang apa? Dalalatus syar'i. Secara syar'inya. Nah, di sini kita baca apa yang dijelaskan oleh syarih rahimahullah. أما دلالة الشرع فلأن ما جاءت به الرسل من شرائع الله تعالى المتضمنة لجميع ما يصلح الخلق ما يصلح خلقا يدل على أن الذي أرسل بها رب رحيم حكيم ولا سيما هذا القرآن المجيد الذي أعجز البشر والجن الذي أعجز البشر والجن أن يأتوا بمثله. kita ulangi. أما دلالة الشرع. Sekarang kita membahas tentang dalil-dalil syar'i. Jadi dalil syar'i ini yang keempat. Ya, falianna ma ja'at bihir rusul. Falianna ma ja'at bihir rusul min syara'illahi ta'ala. Jadi, karena apa-apa yang dibawa oleh para Rasul min syara'illahi dari syariat Allah Ta'ala al-mutadamminati yang mencakup al-mutadamminati li jami'i keseluruhan, mencakup keseluruhan, ma yuslihu jadi mencakup segala yang baik, yang layak bagi semua makhluknya. Yadullu ala anna alladhi arsala biha rabbun rahimun hakimun. Ini menunjukkan bahwa zat yang mengutus mereka adalah Rabb yang maha penyayang lagi maha bijaksana. La siyama, lebih lagi, terlebih lagi, hadal Qur'anul Majidu, Al-Quran yang mulia ini, alladhi a'jazal bashara, yang telah melemahkan manusia wal jinna dan bangsa jin, an ya'tu bimithlih, untuk apa? Membawa yang semisalnya, artinya membuat yang semisalnya. Manusia dan jin enggak bisa membuat yang semisal dengan Al-Qur'an. Paham sampai di sini? Nah. Nah, sekarang perkataan syarih Syekh rahimahullah, al-malaikatu jam'u mal'akin. Jam'u mal'akin. Al-malaikatu jam'u mal'akin. Wa aslu mal'akin ma'lakun. Wa aslu mal'akin ma'lakun. Li'annahu minal alukati. Li'annahu minal alukati. Alukati. Li'annahu minal alukati. Wal alukatu fil lughatil risalah. Ya, fil lughati ar-risalati. Qala Allah Ta'ala, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna. Nah, jadi di situ wa malaikatu, dan malaikatnya, atau di sini di lafaz yang dari awalnya adalah wa malaikatihi, dan para malaikatnya. Malaikat itu jamak dari mal'akun, ya, mal'akin. Asal katanya dia itu adalah mal'akun. Itu adalah ya ma'lak, ma'lakun, karena dari kata alukah, dan alukah dalam bahasa itu adalah arisalah. Risalah. Allah Azza wa Jal berfirman di sini, yaitu yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang dua. Fal malaikatu, malaikat itu adalah alamun ghaibiyun. Alamun ghaibiyun. Malaikat itu adalah makhluk alam ghaib. Malaikat itu adalah makhluk alam ghaib. Khalaqahumullah, khalaqahumullah azza wa jal min nurin. Allah azza wa jal menciptakan mereka, para malaikat, itu dari cahaya. Waja'alahum ta'i'ina lahu mutadallilina lahu. ولكل منهم وظائف خصه الله بها ونعلم من وظائفهم. Jadi malaikat adalah makhluk gaib. Allah menciptakan mereka dari cahaya. وجعلهم طاعين له mutadallilina lahu. Allah menjadikan mereka, para malaikat itu, senantiasa taat. Ta'i'ina. Taat kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian, mutadallilina. Dan mereka senantiasa tunduk kepada Rabbnya. Kepada Allah Azza wa Jal. Walikullin minhum. Walikulli. Kullin minhum wadha'ifu khassahullahu biha. Masing-masing malaikat itu Allah memberikan pekerjaan yang khusus pada mereka. Wa na'lamu min wadha'ifihim, dan kita mengetahui yang termasuk pekerjaan mereka. Yang pertama, malaikat Jibril. Pertama apa? Malaikat Jibril. Muwakkalun bil wahyi. Muwakkalun bil wahyi. Muwakkalun bil wahyi. Bil wahyi. Yanzilu bihi minallahi ta'ala ila ar-rusuli. Yanzilu bihi minallahi ta'ala ila ar-rusuli. Jadi malaikat Jibril itu adalah muwakkalun, diberikan tugas. Bil wahyi. Diberikan tugas untuk membawa wahyu. Yanzilu bihi minallahi ta'ala ila ar-rusul. Mereka Jibril itu membawa wahyu dari Allah Azza wa Jal kepada para rasulnya. Sanian, yang kedua. Jadi malaikat membawa wahyu nama Jibril. Israfil. Israfil. Muwakkalun bin nafkhi sur. Wahuwa aydan ahadu hamalatil arsh. Yang kedua ini adalah Israfil. Muwakkalun. Ya. Muwakkalun binafkhi sur. Binafkhi sur. Wa huwa aidan أحد حملة العرش وهو أيضا أحد حملة العرش. Jadi maksudnya malaikat Israfil, ini malaikat Jibril, malaikat Israfil, ini diberikan tugas untuk meniup sangkakala. Dan dia juga termasuk malaikat yang pengangkat arsy. Salisan yang ketiga adalah Mikail, muwakkalun bil qadri wan nabat, diberikan tugas dengan apa? Dengan qadr wan nabat, masalah hujan dan nabat, tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini dijelaskan ini yang pertama tadi apa? Malaikat Jibril, Israfil, kemudian Mikail. Mikail ini adalah malaikat yang diberikan tugas bil qadri wan nabat untuk apa? Masalah hujan dan tumbuh-tumbuhan. Ha'ula'i thalathatu kulluhum muwakkaluna bima fihi hayatun. Fajibrilu muwakkalun bil wahyi wa fihi hayatul qulubi. Wa Mika'il bil qadri wan nabati. Di sini adalah yang ya. Jadi haula'i as-salasatu, salah satu di sini siapa? Tiga ini, malaikat Jibril, Israfil dan Mikail. Kulluhum muwakkaluna bima fi hayati. Ya, mereka bertiga itu diberikan tugas berupa apa? Perkara yang di dalamnya itu ada sisi kehidupan, ada kehidupan. Ya, wa fihi hayatul ardh. Ada hayat, ada peri kehidupan. Nah, jadi mereka itu diberikan tugas berupa perkara-perkara yang di dalamnya berkaitan dengan kehidupan. Seperti apa? Malaikat Jibril muwakkalun bil wahyi. Malaikat Jibril itu diberikan tugas dengan perkara wahyu. Wa fihi hayatul qulub, dan di dalamnya itu ada kehidupan hati. Wa Mikail, dengan Mikail bil qadri wan nabati wa fi hayatul ardi, ini berkaitan apa? Ya, Mikail ini ditugasi untuk urusan hujan dan tumbuh-tumbuhan yang di dalamnya ada hayatul ardi, kehidupan bumi. Wa Israfil binafis sur, Israfil itu ditugasi untuk perkara peniupan sangkakala. Jadi ini semuanya diberikan tugas yang berkaitan dengan yang hidup. Jibril muwakkalun bil wahyi, diberikan tugas dengan wahyu. Wa fihi hayatul qulub, dan di dalamnya itu ada kehidupan hati. ومكائل ميكائيل دي سيني بالقدر والنبات وفي حياة الأرض di dalamnya ada kehidupan dunia, kehidupan bumi. Jadi wafihi ayatul qulub, di dalamnya ada kehidupan hati. Wa Mikail bil qadri wa nabati wa fihi hayatul ardi. Jadi ada di situ ada hayatul ardi. Ini hayatul ardi. Sedangkan Mikail hayatul ardi. Dari hayatul qulub. Wahyu berkaitan dengan hayatul qulub. Sedangkan Mikail dengan dunia, bumi. Wa Israfil. Israfil di sini apa? Bin nafkhis sur, dengan perkara meniup sangkakala. Wa fihi hayatul ajsad yaumal ma'ad, dan di dalamnya ada kehidupan hayatul ajsad, kehidupan tubuh, yaumal ma'ad, pada hari kiamat. Walihada kana Nabi SAW yatawassalu birubiyatillahi lahum fi du'a al-istiftah fi salat al-lail. Ya. Jadi Israfil ditugasi di sini untuk meniup sangkakala. Ya, kenapa di situ? Apa kehidupan di situ? Ya. Binafkhis sur, meniup sangkakala. Nah, ini kehidupan juga. Itu kehidupan tubuh yaumul ma'ad, pada hari kiamat. Paham sampai sini? Tentang hayat, Mas, kehidupan. Waliyada kana Nabi SAW yatawassalu bi rubiyatillahi lahum fi du'a al-istiftah fi salatul lail. Ya. Karena itu Nabi SAW itu bertawassul dengan sifat rubiyahnya Allah Azza wa Jalla. Ya. Di doa istiftah, pertama ketika doa istiftah di salat lail, ketika salat malam. Fa yaqulu Allahumma. Allahumma Rabba Jibra'il. Jibra'il. Ya. Allahumma, ya Allah. Rabba Jibra'il, ya Allah, Rabb Jibril. Wa Mikail, dan Mikail. Wa Israfil, dan Israfil. Fatir samawati wal ardi. Yang menciptakan langit dan bumi. Alimal ghaibi wa syahadati. Ya. Engkaulah yang ya. Alimul ghaibi wa syahadati. Engkaulah yang mengetahui ghaib dan yang nyata. Anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun. Di sini anta tahkumu baina ibadika, engkau itu memberikan hukum artinya menghakimi bagi hamba-hambamu. Fi makanu fi ikhtalifun, dengan apa yang dulunya itu mereka perselisihkan. Ihdini, tunjukkanlah aku. Ihdini, ihdini, tunjukilah. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biidnik, tunjukilah aku kebenaran tentang apa-apa yang diperselisihkan dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha'u, sungguhnya engkau menunjuki siapa saja engkau kehendaki. Ila siratin mustaqim, ke jalan yang lurus. Jadi ketika berdoa boleh kan sebutannya apa? Rob. Robnya Jibril, Robnya Mikail, Robnya Israfil. Yang menciptakan langit dan bumi. Yang mengetahui yang gaib dan persaksian. Ya, dan memberikan hukum di antara hamba-hambamu. Fima kanu fi ikhtalifun, yang dulunya mereka itu berselisih. Ihdini, berikanlah petunjuk kepadaku. Berikanlah petunjuk. Ya. Lima ukhtulifa fihi, dengan apa-apa yang diperselisihkan. Min al-haqqi, dari kebenaran. Bi'innik, dari dengan izin. Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim, sungguhnya engkau menunjuki siapa saja engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Hadza doa, ini doa ini adalah alladzi kana yaquluhu fi kamilan, ini yang senantiasa dibaca ketika kamilan. Mutawassilan bi rububiyyatihi Allah a'lam. Bi rububiyyatihi lahum. Nah. Jadi ketika minta doa, ihdini, tunjukilah aku. Ya, tunjukilah. Lima khtulifa, ya, dengan apa-apa yang dipersisikan fihi, di dalamnya. Minal haqqi, dari kebenaran. Bi'idnik, dengan izinmu. Innaka tahdi, sesungguhnya engkau memberikan petunjuk. Man tasha', pada yang engkau kehendaki. Ila sirati mustaqim, kepada jalan yang lurus. Hada du'a'u, doa ini, alladhi kana yakuluhu fi qiyamil lail, ini seringnya dibaca ketika sholat malam, mas. Ya. Kemudian disebutkan di sini mutawassilan, bertawassul. Birubiyatillahi lahum, dengan rububiyahnya Allah Azza wa Jal kepada mereka. Nah. Kemudian. Kadzalika, demikian juga. Na'lamu, kita mengetahui. Anna minhum, bahwasanya dari mereka, man wukila biqabdi arwahi bani Adam. Anna minhum, man wukila biqabdi arwahi, siapa yang di situ diberikan, Ya, wukilah diberikan sebagai dianggap sebagai wakil biqabdil arwah untuk mencabut ruh Bani Adam. Au biqabdir ruh kulli dhir ruh, atau apa? Di situ ya istilahnya Allah lah yang memberikan nyawa kepada Bani Adam, dan Allah lah yang mencabut ruh setiap makhluk yang memiliki ruh. Nah, ada yang ditugasi untuk apa? Biqabdil arwah min Bani Adam, untuk mencabut ruh Bani Adam. Au biqabdi ruh, ya, biqabdi ruhi kulli dhi ruh, mencabut setiap yang mempunyai ruh. Wahum, dia itu sebutannya bukan Israel, enggak ada malaikat Israel, tapi malakul mauti. Sebutannya apa? Malakul mauti, malaikat kematian. Wa a'wanuhu, dan para penolongnya. Jadi wakadzalika na'lamu, kita ketahui anna minhum, ya, yang termasuk mereka itu man wukila biqabdi arwah Bani Adam au biqabdi ruh kulli dhi ruh wa hum malakul mauti wa awanuhu wa la yusamma Izra'il li'annahu lam yathbut 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam anna ismahu hadha. Jadi wa yusamma Israel, di malaikat Israel itu enggak ada, harusnya bukan is tapi iz pakai ain Israel, li'annahu lam yathbut, karena tidak ada keterangan dalil dari Nabi SAW anna ismahu hadha, bahwasanya namanya ini adalah ini. Anna ismahu hadha, bahwasanya namanya ini ya ini. Kemudian waqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman hatta idza jaa ahadukumul maut tawaffadhu rusuluna wa hum la yufarritun. Wa qala ta'ala qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Di sini Allah Ta'ala berfirman sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, tawafadhu rusuluna, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami tidak melalaikan kewajibannya. Wahum la yufarritun. Muqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kul, katakanlah, yatawaffakumul maut. Di ayat sajdah, kul, yatawaffakumul kul yatawaffakum, ya, kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Kul, katakanlah, yatawaffakum. Malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa, ya, nyawamu akan mematikan. Kul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukila bikum. Waqala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah ta'ala berfirman di surat Az-Zumar, Allah memegang jiwa orang yang ketika matinya. Ya. Wala munafata. Ya, wala munafata bain hadhihi al-ayati ats-tsalats. Ana ulangi. Wala munafata bain hadhihi al-ayati ats-tsalats. Fa inna al-mala'ikata taqbidu ar-ruha. فَإِنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ إِذَا أَخْرَجَهَا مِنَ الْبَدَنِ تَكُونُ عِنْدَهُ مَلَائِكَةٌ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَكُونُ مَعَهُمْ هَنُوطٌ مِنَ الْجَنَّةِ وَكَفَنٌ مِنَ الْجَنَّةِ يأخذون هذه الروح الطيبة ويجعلونها في هذا الكفن ويسعدون بها إلى الله عز وجل حتى تقف بين يدي الله ثم يقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين وعدوه إلى الأرض فترجع الروح إلى الجسد من أجل الاختبار من ربك وما دينك ومن نبيك وإن كان الميت غير مؤمن والعياذ بالله فإنه ينزل ملائكة معهم كفن من النار وحنوط من النار يأخذون الروح ويجعلونها في هذا الكفن ثم يصعدون بها إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها وتطرح إلى الأرض jadi di sini tadi awalnya ya wala munafata tidak saling menafikan wala munafata baina hadhil ayati di antara tiga ayat yang di atas fa innal malaikata bahwasanya para malaikat itu apa takbidur ruh malaikat itu apa takbidur ruh Ya, malaikat itu mencabut ruh. Fa innal malaka, ya, fa innal malakal mauti, fa innal malakal mauti, maka sungguhnya malaikat maut itu idza akhrajaha minal badani takunu indahu jadi ulangi fa yakun fa inna malakal mauti, sungguhnya malaikat maut itu idza akhrajaha, apabila ya dia sudah mengeluarkan ruh dari badan, minal badan, takunu indahu malaikatun, maka padanya ada sejumlah malaikat. In kana rajulu min ahli jannah, kalau ada orang itu ahli surga, ya, min ahli jannah, fayakunu mahum, ya, maka, ya, itu, fayakunu mahum hanutu min al jannah, maka ada minyak dari surga. Wa kafanu minal jannah, dan kafan dari surga. Ya khuduna hadir ruha mereka itu mengambil hadir ruha ni tok ya. Ya khuduna hadir ruha at-tayyibata, mereka di situ mengambil, malaikat itu mengambil hadir ruha at-tayyibata, ruh yang baik. Wa yaj'alunaha fi hadzal kafani, dan menjadikannya di dalam kafan ini. Ya. Kemudian wa yas'aduna biha ila Allah, kemudian naik. Naik menuju Allah Azza wa Jalla, hatta bahkan sampai ya takifa, hatta takifa baina yadillahi, sampai dia itu apa, tiba di hadapan Allah Azza wa Jalla. Summa yaqul, kemudian dia mengatakan uktubu kitaba abdi. Artinya di situ Allah Azza wa Jalla berfirman kepada mereka uktubu. Uktubu kitaba abdi. Kitabnya hamba-ku. Fi'liyin, di'liyin. Paham? Artinya orang-orang baik. Kemudian fatudrahu ilal ardi, kemudian dikembalikan lagi ke bumi. Nah. Kemudian fatarji'ur ruh ila al-jasadi min ajli al-ikhtibar. Kemudian ruh itu kembali ke jasadnya untuk hanya sekedar menghadapi ikhtibar, ujian. Ini sebutannya apa, Mas? Fitnatil qabr. Paham? Ujiannya kubur, Mas. Akan ditanya. Apa? Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Wa ma dinuka? Apa agamamu? Wa man nabiyyuka? Dan siapa? Ya, nabimu. Wa in kana al-mayyitu, Ya, kalau mayit itu di situ, awas. Ghairu mu'minin, bukan orang mukmin. Ya, waliyadu billah. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka malaikat itu turun dengan membawa apa? Ya, yanzilu malaikatun ma'ahum kafanun, kafan. Kafannya dari mana? Neraka. Ya. Kemudian juga kafanun minan nar wa ya. Wa hanutun minan nar. Hanutun minan nar. Dan minyak dari api neraka. Jadi kafannya api neraka, minyaknya pun dari api neraka. Nasallahu alaihi wasallam. Ya'khuduna ar-ruh. Ya. Jadi mereka mengambil ruh. Artinya mencabut ruh. Wa yaj'alunaha fi hadzal kafan, dan menjadikan dalam kafan tadi, kafan dari api neraka tadi. Tsumma yas'aduna biha ila as-sama, kemudian naik ke langit. Fatughallaqu abwabu as-sama'i dunaha. Ya. Jadi mayit tadi bukan seorang mukmin, naudzubillah, maka malaikat turun membawa apa? Kafan dan minyak dari api neraka. Mereka mulai apa? Ya'khuduna ar-ruh. Mengambil, mencabut ruh. Wa yaj'alunaha fi hadzal kafan, dan menjadikan orang tadi, orang kafir tadi masuk ke kafan. Ini yang sudah dibuntel. Tsumma yas'aduna biha ila as-sama. Kemudian apa? Membawa ruh itu ke langit. Nah, di sini. Fatughallaku. Ghallaku. Abwabu sama'i dunaha. Tughallaku abwabu sama'i dunaha. Jadi semua pintu ke langit itu tertutup baginya. Kenapa? Ia dilemparkan kembali ke bumi. Fatudrahu ilal ardi. Ini dikembalikan lagi ke bumi. Qala, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, wa man yushrik billahi, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Di surat Al-Hajj ayat 31. Summa yaqulullah, kemudian Allah Ta'ala berfirman di sini, uktubu kitab abdi fi sijjin. Fi sijjin. Uktubu, tulislah. Kitab abdi. Jadi uktubu, tulislah kitab abdi. Ya. Jadi kitab, kitab abdi ini adalah fi sijjin, di sijjin. Di mana sijjin? Di sini dijelaskan oleh Syekh, diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud. Nah, dan ini sahih. Nas'alullah al-afiyata. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal afiyah. Ya. Sebenarnya di situ kaitannya kita itu meminta kepada Allah Azza wa Jal.